بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Sebagaimana biasa, kita melanjutkan taklim rutin atau kajian rutin yang kita jalani selama ini dengan tema fikih ibadah. Dan pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita membahas tentang puasa, maka pada kesempatan ini kita juga masih membahas tentang bab puasa. Pada waktu itu kita membahas tentang yakni penentuan awal Ramadan. Selanjutnya di sini, menurut kitab ini, Ad-Durar Al-Bahiyah, pembahasan berikutnya adalah tentang pembatal-pembatal puasa. Ya, walaupun mungkin ya suasana puasa Ramadan sudah lewat ya, tapi memang kita mengikuti apa yang kita baca dari kitab ini, sehingga tetap pembahasan kita masih tentang puasa. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam bab pembatal puasa, para ulama rahimahumullah menyebutkan beberapa pembatal. Sebagian pembatal disepakati oleh para ulama, sebagian yang lain diperselisihkan oleh para ulama. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan beberapa pembatal. Kata beliau, "Wa yabtulu bil akli wasyurbi wal jima'i wal qai'i amdan." Dan yabtul, menjadi batal puasa itu dengan sebab makan dan minum dengan sengaja. Wal jima' bersetubuh dengan sengaja. Wal qai' dan muntah dengan sengaja. Ini beberapa pembatal puasa. Sebelum kita menambahkan pembatal-pembatal yang lain, terlebih dahulu kita akan membaca keterangan beliau rahimahullah tentang beberapa pembatal ini. Terkait pembatal pertama, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Hal ini karena yang namanya puasa adalah menahan diri daripada makan dan minum dan pembatal-pembatal yang lain tentunya. Tapi secara khusus makan dan minum ini disebut oleh Allah Azza wa Jal pada surat Al-Baqarah terkait ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Wa kulu washrabu. Dan makan serta minumlah kalian sampai menjadi jelas benang yang putih dari yang hitam dari waktu fajar. Yani maksudnya masuknya waktu fajar. Allah Azza wa Jalla mengizinkan makan dan minum sampai terbit fajar. Tsumma atimmu shiyama ila al-lail, dan lanjutkan sampai masuk malam, yaitu masuk waktu maghrib. Baru ketika itu boleh makan dan minum lagi. Dari ayat ini jelas bahwa kalau begitu ketika orang makan dan minum di waktu sejak fajar sampai maghrib, ini sangat bertolak belakang dengan puasa tadi. Ya, maka jelas makan dan minum merupakan pembatal puasa. Lebih lagi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa lalu makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Allah Azza wa Jalla telah memberi dia makan dan minum. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau orang yang sengaja bukan karena lupa, berarti puasanya telah batal. Nah, terkecuali yang lupa ini. Nabi katakan, "Fal yutimma," lanjutkan, sempurnakan puasanya. Walaupun makan kenyang, minum kenyang, tapi karena lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dalam hal ini, kata Syaukani rahimahullah, "La a'lamu fala khilafa fi dari." Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ini hal yang disepakati oleh para ulama, bahwa makan dan minum merupakan pembatal puasa ketika dilakukan dengan sengaja. Kemudian terkait dengan hal ini, ulama rahimahumullah juga menyebutkan beberapa permasalahan yang sifatnya itu kontemporer, ya, di masa ini baru, yaitu terkait dengan infus misalnya. Nah, mereka mengatakan apabila infus itu, ya, maksudnya memasukkan sari-sari makanan walaupun tidak melalui mulut tentunya, maka hukumnya sama dengan makan dan minum, sehingga itu juga membatalkan puasa. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, ya, "Wa min dhalika aidha haqnu shaim bil ibar al mughadhdhiyah." Dan di antara hal yang membatalkan puasa adalah haqnu shaim bil ibar, menyuntikkan dengan jarum-jarum, dengan suntikan-suntikan yang mengandung gizi. Ya, baik infus maupun bukan infus, yang jelas suntikan-suntikan yang memang mengandung gizi. Maka ini termasuk membatalkan. Li'annaha taqumu maqamat ta'am wa dhalika yufsidu siyam. Karena yang seperti itu kedudukannya seperti makanan, maka itu merusak puasa, artinya membatalkan puasa. Kemudian menyambung hal ini, bagaimana kalau suntikan-suntikan itu bukan berupa suntikan yang mengandung gizi, tapi sekedar obat saja, ya? Yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Pada dasarnya tidak membatalkan puasa karena berbeda dengan maksud dan tujuan daripada makanan ataupun suntikan yang jenis pertama. Hanya saja beliau mengatakan, ya ini lebih baik dihindari. Artinya demi kehati-hatian. Tunggu waktu malam, kata beliau. Tapi secara umum di kitab yang lain disebutkan lebih jelas bahwa yang seperti itu tidak membatalkan puasa, ya, walaupun seperti kata beliau, untuk lebih hati-hati juga jangan dilakukan. Lakukan saja nanti di waktu malam. Kemudian selanjutnya ada juga hal yang yakni baru di masa ini, sebagian obat yang dimasukkan ke dalam dubur. Ya. Sebagian obat yang dimasukkan ke dalam dubur. Ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, semacam kapsul misalnya atau yang sejenisnya. Beliau mengatakan, Allah alam, yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ada juga hal yang lain yang ada kaitannya pula dengan hal ini. Misalnya obat tetes mata, ya, atau telinga. Ini juga wallahu a'lam tidak membatalkan puasa. Karena dulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa seorang ketika memakai celak, ya, memakai celak di matanya tidak membatalkan puasanya. Ya. Begitu pula di masa ini ketika ada obat tetes mata mirip dengan celak tadi, maka dihukumi tidak membatalkan puasa. Selanjutnya beralih kepada pembatal berikutnya. Wal jima' dan bersetubuh hamdan dengan sengaja. Ini juga jelas termasuk pembatal dan ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ini lebih daripada makan dan minum. Karena bagi orang yang batal puasanya dengan itu, maka sanksinya lebih besar. Sanksinya lebih besar. Disebutkan kalau makan dan minum, ya puasanya batal, ya. Tinggal nanti apakah dia mengqadha atau tidak, terjadi perselisihan ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap wajib qadha, mengganti puasanya. Ulama yang lain mengatakan tidak. Tapi dia harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubat yang sungguh-sungguh. Nah, pendapat kedua inilah yang dikuatkan oleh beberapa ulama. Di antaranya kalau di masa ini Syekh Al-Albani rahimahullah dan seingat saya Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena kesengajaannya dalam membatalkan puasa ini pelanggaran berat tidak bisa ditebus dengan apa? Mengqadha. Tidak diberi kesempatan untuk mengqadha. Dia harus bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan mudah mengqadha kemudian selesai urusan. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengqadha, bahkan dia harus bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ini yang menyengaja membatalkan puasa dengan makan dan minum. Adapun yang melakukan jima' di siang Ramadan, ya, ini di samping dia wajib mengganti puasanya seperti dalam sebuah riwayat, ditambah melakukan kafarah. Kafarahnya berat, yaitu membebaskan seorang budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kalau tidak bisa, ya, memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini menunjukkan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan jima' di siang Ramadan begitu berat, yang menunjukkan bahwa pelanggaran ini jauh-jauh lebih berat ketimbang yang sengaja makan dan minum. Seperti yang tadi kita sebutkan, ya, mengganti puasanya 1 hari, kemudian membebaskan seorang budak kalau tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak bisa, memberi makan 60 orang miskin. Hal ini seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang sahabat radhiyallahu anhu khilaf sehingga terjatuh dalam pelanggaran ini. Kemudian datang kepada Nabi Rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan apa yang terjadi, maka Nabi memberikan petunjuk seperti yang tadi saya sebutkan. Ya. Adapun mengenai memberikan makan kepada 60 orang miskin ketika dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka ukuran memberi makan di sini untuk tiap orangnya nisfu sha', setengah sha', yakni setengahnya zakat fitrah. Jadi ukuran zakat fitrah, ya, ukuran zakat fitrah itu 1 sha', kalau ukuran di zaman Nabi dengan istilah begitu. 1 sha', kalau zaman sekarang, ya, sebagian ulama ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang 2,5, ada yang kurang dari 2,5. Ya. Yang selama ini banyak berjalan di masyarakat kita 2,5 kilo. Ya, berarti setengahnya. Kalau kafarahnya ini, ya, jima' di siang Ramadan perharinya berarti 1/4 begitu. Kali 60. Diberikan kepada 60 orang miskin. Ya, ini maksudnya tadi untuk perharinya setengahnya ukuran zakat fitrah. Kemudian masalah berikutnya, mungkin terkait dengan hal ini juga, ada yang hal yang serupa. Bagaimana seorang yang inzal, yakni keluar mani, tapi tanpa kesengajaan dan bukan karena jima. Misalnya mimpi. Nah, kalau mimpi ternyata janabat di siang hari, puasanya batal apa tidak? Jawabnya tidak batal. Jawabnya tidak batal. Karena sama sekali itu tidak ada sangkut pautnya dengan kesengajaan, ya, di luar kekuasaan dia. Adapun dengan sengaja mengeluarkan mani, misalnya dengan onani, dan ini haram, hukumnya haram, namun puasanya batal apa tidak, nah ini diperselisihkan oleh ulama. Banyak ulama yang mengatakan batal puasanya karena itu. Ada pula yang mengatakan tidak. Kemudian persoalan yang lain terkait dengan pembatal ini, bagaimana seorang yang jima' tapi lupa, apakah sama dengan yang makan dan minum dan itu karena lupa? Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Kalau masalah yang sengaja, sepakat ulama karena hadis Nabi sangat jelas. Tapi yang tidak sengaja, lupa, nah ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan ya tetap batal. Kenapa? Ya karena ini berbeda dengan makan dan minum. Ada pula yang mengatakan tidak batal karena lupa. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa kalau benar-benar lupa, maka hukumnya sama dengan makan dan minum yang karena lupa. Tapi dengan catatan benar-benar lupa. Walaupun beliau mengatakan yang maknanya yakni jauh untuk dikatakan lupa, ya. Tidak seperti makan dan minum yang itu sering terjadi karena lupa. Tapi untuk yang ini jarang terjadi hal seperti itu dilakukan karena lupa bahwa dia sedang berpuasa. Apalagi ini dua orang, ya kan? Lupa semua. Nah, ini hal yang yakni hampir mustahil, walaupun enggak mustahil tapi hampir mustahil. Tapi kalau betul-betul terjadi lupa semua, maka hukumnya sama dengan makan dan minum yang lupa, artinya tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa sebagaimana keumuman ayat-ayat atau ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang lupa. Selanjutnya pembatal berikutnya adalah walqai amdan. Alqai artinya muntah. Muntah dengan sengaja. Nah, ini yang dibahas, ya. Muntah dengan sengaja. Artinya dia misalnya apa namanya? Masukkan jarinya ke mulutnya sehingga keluar. Ya. Muntah. Yang semacam itu. Atau dengan cara yang lain lah. Yang jelas sengaja dia muntah. Adapun yang tidak sengaja, seperti yang kita ketahui, misalnya orang mabuk perjalanan, ya, pusing, sakit, maka ini tidak membatalkan puasa. Perbedaan antara kedua hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu al-qai' falaysa 'alaihi qadha' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Artinya siapa yang zara'ahu al-qai', yakni terkalahkan atau terdorong oleh muntahnya sehingga dia tidak kuasa menahan, sudah apa, keluarlah apa yang dalam perutnya. Falaysa alaihi qadha, maka tiada qadha atasnya. Artinya puasanya sah, lanjutkan. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, dan siapa yang istaqa'a sengaja memuntahkan, amdan fal yaqdi, maka hendaknya dia mengqadha, berarti puasanya batal. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Nah, untuk masalah muntah ini bukan hal yang disepakati oleh ulama. Sebagian ulama menyamakan, ya. Hukumnya antara yang muntah dan yang tidak muntah, antara yang sengaja dengan yang tidak sengaja. Namun, wallahu a'lam, hadis Nabi begitu jelas membedakan antara yang sengaja dengan yang tidak sengaja. Maka kita pun mengikuti apa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian hal yang lain. Ini yang disebutkan Syaukani rahimahullah. Ada hal-hal yang lain dari pembatal-pembatal puasa. Di antaranya misalnya haid dan nifas. Walaupun ini di luar kemampuan manusia, dalam arti orang namanya orang yang tertimpa haid, ya bukan keinginan dia. Tiba-tiba siang hari datang waktu haidnya. Ya. Bagaimana dengan puasanya? Ya, sudah, puasanya batal. Karena orang yang haid tidak boleh berpuasa. Kemudian begitu pula yang melahirkan. Anggap misalnya dia berpuasa dalam keadaan hamil tua, tiba-tiba terasa ingin melahirkan dan betul-betul melahirkan di siang hari, batal puasanya. Ya, nah, ini termasuk juga pembatal puasa. Begitu pula misalnya orang yang hilang akal, orang yang hilang akal. Misalnya koma atau yang semakna dengan itu, ini juga tergolong batal puasanya. Kenapa? Karena telah hilang kesadaran. Padahal yang namanya hukum-hukum agama itu sangat terkait dengan apa? Dengan kesadaran akalnya. Sementara dia hilang akal. Ya. Nah, itu beberapa pembatal-pembatal puasa yang sering terjadi dan yang disebutkan atau banyak disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Ada sesuatu yang diperselisihkan dan perselisihannya cukup kuat. Kalau seperti yang tadi masalah muntah itu ada perselisihan tapi enggak begitu kuat, ya. Sebagian mengatakan tidak membatalkan sama sekali muntah itu, sengaja ataupun tidak. Tapi yang benar tadi yang kita sebutkan. Ada yang diperselisihkan dan cukup kuat perselisihannya, yaitu melakukan bekam atau membekam. Karena ada sebuah riwayat dari hadis Nabi SAW, aftar al-hajim wal-mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam semuanya batal puasanya. Ya, orang yang membekam, aftar al-hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Nah, dan dalam bab ini terdapat beberapa hadis yang lain. Di antaranya Nabi sendiri pernah melakukan bekam dan tidak batal puasanya. Nah, akhirnya terjadi perselisihan di antara ulama, mana hukum yang terkuat dalam bab ini. Wallahu a'lam, kesimpulannya bahwa berbekam maupun membekam tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau orang itu sakit, maka dia boleh batal puasanya. Kalau memang karena sakit, berarti ini masuk dalam bab orang yang sakit kemudian tidak kuat. Nah, ini lain lagi. Tapi sekedar berbekam, dan seringkali kita melakukan atau melihat orang dibekam dan enggak ada pengaruh sama sekali. Ya, tetap fisiknya kuat, tidak ada pengaruh dalam hal yakni laparnya atau kekuatan fisiknya. Sehingga seperti ini kondisinya, ya, maka kita katakan berdasarkan dalil-dalil yang lain tidak membatalkan puasa. Itu yang lebih kuat insyaallah dari beberapa pendapat ulama dalam bab ini, masalah berbekam. Adapun mengeluarkan darah tapi sedikit, nah itu ya lebih tidak lagi. Sampai pun oleh pendapat yang mengatakan berbekam itu membatalkan, ya, mereka pun mengatakan, yakni seperti Syekh Al-Fauzan di sini mengatakan kalau darah itu sedikit maka tidak membatalkan. Contohnya apa? Ada kalanya seorang diambil beberapa tetes dari darahnya untuk apa? Mengetahui golongan darahnya. Ya. Yang seperti ini enggak ada pengaruh sama sekali. Maka puasanya tetap sah. Tidak ada masalah. Yang diperselisihkan kalau berbekam itu kan biasanya keluar banyak darahnya. Itu terjadi perselisihan. Kemudian di sana ada hal yang lain yang terkadang disangka membatalkan puasa sementara sebetulnya tidak membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti misalnya memakai siwak. Memakai siwak dan termasuk bab ini gosok gigi, ya, dengan pasta gigi. Itu tidak membatalkan puasa, tentunya dengan kehati-hatian, ya. Termasuk yang memakai pasta gigi, misalnya sebagian pasta gigi begitu terasa rasanya, yang seperti ini ya lebih hati-hati tentunya. Walaupun wallahu a'lam yang lebih kuat tidak membatalkan puasa. Seperti memakai siwak. Siwak itu kan walaupun itu bukan pasta gigi, kita tahu siwak itu akar pohon. Tapi sebagian siwak itu jelas juga punya rasa. Ada siwak yang biasa saja, ada pula siwak yang ada rasanya. Pedas. Itu ada. Nah, ini menguatkan bahwa sebagian pasta gigi yang punya rasa juga insya Allah tidak apa-apa. Asalkan tadi berhati-hati jangan sampai masuk tertelan. Karena juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa seorang yang mencicipi makanan, misalnya ibu-ibu yang memasak, sekedar mencicipi kemudian dilepeh lagi, dibuang, itu juga tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa hukum mulut ini seperti luar, ya, seperti di luar mulut. Misalnya kita menaruh garam di pipi kita, ya kan, nggak ada masalah. Kita menaruh garam di lidah kita, nggak ada masalah, asalkan sudah sampai itu dibuang lagi. Itu sampai akhirnya ulama mengatakan begitu, hukum di dalam mulut ini, tapi sekedar dalam mulut, sama dengan di luar dalam bab puasa. Tapi kalau sudah masuk ke sini, kerongkongan, ini sudah lain lagi. Ini sudah masuk bagian dalam sehingga sudah membatalkan puasanya. Ya, Allah maha. Kemudian berikutnya, Di sini juga Syekh Fauzan menyebutkan masih contoh ya, contoh terkait dengan darah tadi, mencopot gigi misalnya, tidak apa-apa. Atau ru'af, mimisan, ya, tidak apa-apa. Ini semuanya tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang pembatal-pembatal puasa, ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan, yaitu pembatal pahala puasa. Walaupun dalam buku fikih biasanya enggak dibahas ya, karena ini lebih terkait dengan adab atau yakni akhlak seorang muslim dalam berpuasa. Kalau buku fikih biasanya kan membahas tentang ahkam, hukum-hukum yang terkait dengan tadi batal dan tidaknya, kapan wajib, kapan sah, kapan tidak sah, umumnya begitu. Tapi di sini juga penting sekali kita ingat bahwa dalam berpuasa seseorang bukan hanya dituntut menjaga sahnya puasa dia, tapi juga dia dituntut untuk menjaga kualitas puasa dia. Jangan sampai puasanya sah dalam arti kewajibannya telah gugur, tapi tidak ada pahalanya. Nah, ini kan rugi sekali. Ramadan habis, ya habis. Batal, ya tidak. Bagaimana batal? Sudah besar kok, ya malu. Tapi berpahala apa tidak? Tidak ada pahalanya. Kenapa? Puasanya itu enggak ada kualitasnya. Bagaimana itu? Ya, karena tidak menjaga diri dari pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, makanya di sini Syekh Al-Fauzan rahimahullah mengingatkan hal ini. Ya. Mengingatkan ini. Wa yajibu 'ala shaim ijtinabu kadhibin wa ghibatin wa syatmin. Maka wajib atas orang yang berpuasa di samping menjaga dari pembatal puasanya, juga menjaga diri dari dusta, ghibah, syatm, mencela, mencerca dan sejenisnya. Nah, ini maksudnya tadi jaga kualitas puasanya. Karena kita ingat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau mengatakan apa? Rubba shaim hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bisa jadi orang puasa ternyata bagian dari puasanya itu sekedar lapar dan dahaga. Enggak dapat bagian pahala. Dalam hadis yang lain, falaisa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak memerlukan puasanya dia. Dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman, Allah enggak butuh dengan perbuatan dia. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Ibaratnya sudah capek-capek ya, dari fajar sampai maghrib rela lemas, kepanasan, kehausan, kok enggak dapat apa-apa dan Allah enggak membutuhkan kepada puasanya. Apa sebabnya? Nah, sebabnya itu tadi. Kata Nabi, man lam yada' qaulaz-zur. Dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, wal amal bihi dan mengamalkannya. Ya. Wal jahl, perbuatan-perbuatan jahil, tidak dia tinggalkan. Jadi kalau begitu, ini tidak kalah penting untuk diperhatikan, menjaga kualitas puasanya dengan menjaga diri dari pembatal-pembatal pahala puasa. Seperti yang tadi disebutkan secara global, yang ghibah, yang apa namanya dusta, yang mencerca mencela, ya apalagi yang lebih daripada itu. Bahkan ucapan-ucapan lahwi ini sia-sia, tidak ada faedahnya. Nah, itu mengurangi pahala puasa. mengurangi pahala puasa. Dalam hadis Nabi disebutkan, laisa as-siyam minal akli wasyurb, innama as-siyam minal lawi warrafath. Hanyalah puasa itu, bukanlah puasa itu sekedar dari makan dan minum, menahan untuk tidak makan dan minum. Bahkan puasa itu menahan dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, warrafath, dan ucapan-ucapan yang jorok. Jadi di sini sampai al-lagu, ucapan-ucapan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, itu sudah tidak pantas dilakukan oleh orang yang berpuasa. Mengurangi pahalanya. Bagaimana dengan ucapan-ucapan yang lebih daripada itu? Ya. Nah, ini sangat harus diperhatikan agar seseorang berpuasa itu mendapatkan buahnya. Jangan sampai sekedar lapar dan dahaga. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah menyimpulkan di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, As-sa'im huwa alladhi samat jawarihuhu 'anil athar ولسانه من الكذب والرفث وبطنه من الأكل والشراب. Atau yang semakna dengan itu. Yang jelas mukaddimah ucapan beliau tadi, puasa, seorang yang dikatakan berpuasa benar-benar itu adalah alladhi samat jawarihuhu anil asa, yang anggota badannya itu juga puasa dari dosa-dosa. Jadi bukan hanya mulutnya dan perutnya serta kemaluannya yang berpuasa, tapi seluruh anggota badannya juga berpuasa. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini kesimpulannya. Itu puasa yang betul-betul berkualitas. Puasa yang di samping menunaikan kewajiban dan juga akan mendapatkan pahala. Inilah yang akan mendapatkan berbagai macam keutamaan puasa yang sering kita dengar. Siapa yang puasa bulan Ramadan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Dan berbagai keutamaan itu diperoleh oleh siapa? Oleh yang seperti itu puasanya. Tapi kalau yang sekedar tidak makan, tidak minum, ya, tetap saja dustanya, tetap saja celah-mencelahnya, maka ya hanya dapat lapar dan dahaga. Mungkin dapat pahala, tapi di sebagian hari mungkin puasanya agak bagus, ya ada pahalanya, tapi sekian persen misalnya, mungkin saja. Allahu a'lam. Kemudian melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah, wayahrumu al-wisal, dan haram bagi seseorang untuk melakukan wisal. Dan insyaallah kita bahas pada kesempatan yang lain. Kita tambahkan di sini dengan hal-hal yang terkait dengan qadha, mengqadha puasa. Karena orang yang tidak berpuasa, ya, ini di antara mereka ada yang berkewajiban mengqadha. Seperti mereka yang batal karena haid misalnya. Orang yang haid mengqadha puasanya. Ya. Bagaimana dengan aturan-aturan qadha? Disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini beberapa hukum yang terkait dengan qadha. Di antaranya kata beliau, wa yustahabbu lahul mubadarah bil qadha. Disunnahkan menyegerakan qadha. Kenapa menyegerakan qadha? Bukankah waktu qadha itu panjang? Betul. Makanya dikatakan di sini disunnahkan, tidak wajib. Kalau mau menunda, boleh saja. Karena ini waktu yang muwassa'. Kewajiban tapi waktunya muwassa', istilahnya muwassa' itu wasi', luas, lapang. Sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Ya. Dulu Aisyah radhiyallahu anha juga pernah baru bisa mengqadha kapan? Bulan Sya'ban. Padahal setelah Sya'ban sudah Ramadan lagi. Nah, ini terkait dengan boleh, tapi disunnahkan menyegerakan untuk melakukan qadha. Hal itu karena ibra'an dzimmah, lebih mempercepat melakukan kewajiban dan menghilangkan tanggungannya. Karena bagaimanapun, walaupun ini waktunya panjang, artinya tetap itu menjadi beban. Ya, sampai dilakukan baru lepas dari beban tersebut. Maka dari itu lebih baik menyegerakan qadha agar segera lepas dia dari tanggungan tersebut. Yang kedua, berdasarkan keumuman ayat-ayat Al-Quran, Allah berfirman misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian menuju kepada maghfirah, ampunan Rabb kalian, dan surga. Nah, artinya apa? Ya, bersegera dalam beramal saleh supaya segera dapat ampunan dari Allah Azza wa Jal, dan menunjukkan semangatnya dia untuk memperoleh yakni pahala dari Allah Azza wa Jal. Nah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan-kebaikan. Dan ayat yang seperti ini banyak semakna dengannya. Maka ketika qadha itu merupakan suatu kewajiban dan itu amal saleh, maka tentunya lebih bagus disegerakan. Nah, termasuk di bulan Syawal ini. Nah, ada suatu persoalan. Ada orang punya kewajiban qadha. Ada orang punya kewajiban qadha. Sementara dia pengin puasa Syawal, karena keutamaan puasa Syawal, di mana disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari dari puasa Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Ya. Karena ini puasa 36 hari. Berarti kan 1 hari dilipat gandakan menjadi 10, menjadi seperti 360 hari. 1 tahun. Nah, ketika seorang ingin melakukan puasa Syawal, ternyata dia masih punya utang 1 hari atau 2 hari atau 6 hari. Maka mana yang didahulukan? Dahulukan mengqadha dulu. Ini lebih utama. Dahulukan mengqadha dulu, ini lebih utama. Ya. Sehingga dengan itu kewajiban selesai baru melakukan yang sunnah. Lebih sesuai dengan hadis Nabi. Siapa yang puasa Ramadan, yakni betul-betul utuh Ramadannya, baru 6 Syawal. Kalau dia Ramadan kurang, masih punya utang, kemudian 6 Syawal. Nah, ini kurang sesuai dengan hadis. Walaupun memang terjadi khilaf di antara ulama, kalau masalah boleh, ini kalau bicara boleh ya. Sebagian ulama, terutama seingat saya ulama Syafi'iyah, membolehkan Seandainya dia puasa Syawal dulu, bayar utangnya nanti, utang qadanya puasa nanti. Kalau masalah boleh, menurut ulama Syafi'iyah boleh saja. Kenapa? Karena yaitu kewajiban mengqadha masih ada. Ya. Jadi kalau masalah boleh, insyaallah boleh, dan puasanya sah. Ya. Masalah pahala di sisi Allah, wallahu alam, serahkan kepada Allah. Tapi kalau masalah yang lebih utama, lebih didahulukan, maka jawabannya seperti yang tadi, dahulukan qadha dulu, itu lebih afdol. Baru kemudian melakukan puasa yang sunnah 6 Syawal. Kemudian dalam mengqadha juga disunnahkan berurutan. Ingat, disunnahkan ya, tidak wajib. Kenapa? Ya karena yang namanya qadha itu kan mengikuti yang diqadha. Yang diqadha itu Ramadan, sifatnya berurutan. Ya. Maka dalam mengqadha juga mengikuti berurutan pula. Tapi ini sunnah. Tidak wajib. Seandainya dia, oh saya enggak bisa, dan itu mungkin bagi saya berat, saya mau apa mengqadhanya putus-putus. Saya punya kewajiban 5, sekarang saya puasa 2 hari berikutnya atau sekian hari berikutnya baru puasa lagi. Boleh, yang namanya boleh, boleh. Masalah mubah, mubah. Ya, tapi kalau yang lebih utama dilakukan secara mutatabi'. Kemudian bagi orang yang menunda-nunda qadha sampai datang Ramadan berikutnya, menunda-nunda qadha sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, akhirnya belum sempat mengqadha, sudah datang kewajiban puasa Ramadan. Bagaimana ini? Apakah dia mengqadhanya nanti setelah Ramadan yang kedua? Di sini ulama mengatakan ada perincian. Dalam arti qadha, ya, macam qadha yang dia lakukan. Melihat kepada sebab kenapa dia menunda. Melihat kepada sebab kenapa dia menunda. Kalau menunda qadha disebabkan oleh sebab yang syar'i. Misalnya dia sakit atau sering bepergian safar sehingga belum sempat mengqadha, pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi. Ya. Atau sakit lagi sampai subhanallah 11 bulan ya kan. Tidak bisa mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya. Maka yang seperti ini kata ulama, ya tetap mengqadha nanti selepas Ramadan yang kedua. Hanya qadha saja, biasa. Yang kedua, ketika dia menunda qadha tanpa ada alasan yang syar'i, ya, safar juga tidak, sakit juga tidak, biasa saja, santai-santai, tidak ada hal yang yakni menyebabkan dia menunda dengan sebab-sebab yang syar'i. Akhirnya datang Ramadan berikutnya. Bagaimana kewajiban mengqadhanya? Ulama mengatakan dia punya kewajiban 2. Mengqadha dan membayar, ya, it'am, yakni memberi makan. Jadi di samping qadha, misalnya kewajiban 5 hari, lakukan puasa 5 hari plus memberi makan 5. Ya, 5 kali. Berapa ukurannya? Sama dengan sebelumnya. Setengahnya zakat fitrah. Nisfu sha'. Setengah ukuran zakat fitrah. Nah. Nah, inilah kewajiban dia, karena ini ada unsur yakni tafrid, penyepelean dari dia, kurang sungguh-sungguh di dalam melakukan qadha puasa. Kemudian seorang yang meninggal kemudian punya kewajiban qadha puasa, tapi puasa nazar. Puasa nazar ya, bukan puasa Ramadan. Maka ini diqadhakan oleh keluarganya. Nabi mengatakan man mata wa alaihi shaum shama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dalam keadaan punya kewajiban puasa, maka walinya memuasakan dia. Ini menurut Imam Ahmad rahimahullah, ini berlaku pada puasa nazar. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Seorang yang sakit di bulan Ramadan akhirnya meninggal. Ya. Sakitnya mungkin yakni disangka akan sembuh. Ya, bukan orang yang sakit menaun tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, ini nanti ada pembahasan lain. Tapi dia sakit mungkin sakit biasa. Disangka ya kemungkinannya nanti juga akan sembuh. Tapi subhanallah ternyata meninggal dunia. Dia belum berpuasa. Bagaimana dengan puasanya? Terjadi khilaf di antara ulama rahimahumullah. Wallahu alam, yang lebih kuat dalam bab ini dibayarkan fidyah. Ya. Nampaknya itu yang lebih kuat, dan seingat saya itu merupakan fatwa dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas. Dia dibayarkan fidyah sesuai hari yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Ini beberapa hukum yang terkait dengan puasa dan qadha. Semoga bermanfaat. Kemudian masih ada sisa waktu, ada beberapa pertanyaan. Kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Bolehkah seorang suami mengqadhakan puasa istrinya dalam keadaan si istri mampu melakukannya? Tidak boleh ya. Kewajiban masing-masing ini, ibadah yang kewajibannya pada dasarnya masing-masing. Ya. Makanya tadi sampai orang yang sakit tadi tidak digantikan oleh orang yang lain. Ya, apalagi ini sehat dan mampu. Maka tidak boleh suaminya mengqadhakan. Mungkin barangkali permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri ini adalah barangkali ya, dan itu yang sering terjadi, istrinya hamil akhirnya tidak puasa, setelah itu menyusui tidak puasa lagi, ya kan, itu bisa dua kali Ramadan. Ramadan pertama hamil, ya kan, sampai 9 bulan melahirkan, sekian bulan berikutnya datang Ramadan lagi masih menyusui, nggak bisa puasa juga, akhirnya dua Ramadan paling tidaknya meninggalkan puasa karena hamil dan menyusui. Kalau mengqadha 2 bulan, ya kan, berat ya, mungkin akhirnya ya sudah suaminya mau menggantikan istrinya dalam mengqadha, barangkali itu maksudnya. Dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat ya, tentang seorang ibu yang meninggalkan puasa karena hamil dan menyusui. Ada 4 pendapat ulama tentang solusinya, apakah mengqadha atau bayar fidyah atau apa, bahkan tidak ada kewajiban sama sekali, atau bahkan qadha dan fidyah. Ada 4 pendapat ulama. Yang lebih kuat wallahu a'lam Orang yang meninggalkan puasa karena hamil dan menyusui hanya membayar fidyah. Ini fatwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Sehingga dengan itu insya Allah juga tidak begitu berat. Ya, dia hanya berkewajiban apa? Membayar fidyah. Dan membayar fidyah ini bisa jadi wujud beras, ya, mentahan beras. Ukurannya tadi kita sebutkan setengahnya zakat fitrah. Atau bisa berwujud sesuatu yang sudah matang, siap santap. Ya, siap santap. Misalnya nasi bungkus, sudah ada sayurnya, lauknya. Nah, itu sudah untuk satu hari, ganti satu hari itu. Ya, dengan ukuran yang umum, ya, yang mengenyangkan. Begitu. Sehingga 30 bungkus sudah menggantikan 30 hari. Nah, ini tidak begitu berat. Nah, ini kan kalau dihitung dengan yang mentah lebih ringan daripada yang beras. Ya, lebih ringan. Silakan milih, semuanya boleh. Semuanya dibolehkan oleh syariat. Kalau ada yang mau, wah saya insyaallah mau yang beras saja, saya mampu, tidak apa-apa. Mau saya kebetulan kok kurang mampu, saya mau nasi bungkus saja, atau mau ngundang orang-orang makan di rumah, ya 30 orang miskin panggil ke rumah, ayo makan bareng yang kenyang, juga boleh. Ya, walaupun biayanya lebih murah daripada beras tadi, semuanya sah. Dan ini memang kemurahan dalam syariat ini, ada pilihan-pilihan seperti itu. Bagaimana hukumnya pada saat puasa setiap kali menggosok gigi setelahnya selalu muntah? Karena pengaruh kondisi perut yang mual setiap kali gosok gigi. Tetapi apabila tidak gosok gigi, perut juga mual. Ya. Hanya tidak sampai muntah. Ya, enggak usah gosok gigi kalau seperti ini. Ya. Itu lebih menguntungkan dia. Dan kalau dia tahu akan muntah, ya kita khawatir ini termasuk apa? Ada unsur kesengajaan karena dia tahu itu akan muntah. Makanya tidak usah gosok gigi. Bagi orang yang bertanya ini, ya, yang kasus ini. Kumur-kumur misalnya, atau yang sering kumur-kumurnya, Allah. Bagaimana hukum dana talangan dari bank supaya dapat kuota kursi haji? Sebatas yang saya tahu ini tidak boleh karena ada unsur riba. Karena ini juga nanti yang dia bayarkan akan lebih daripada umumnya. Sehingga sepertinya dia dipinjami oleh bank kemudian membayar yang lebih. Kalau mau disimpelkan ya seperti itu. Allahumma a'lam. Apakah panggilan mas atau dik antara suami istri panggilan yang haram, yakni semacam dihar? Tidak. Ini panggilan yang biasa di masyarakat kita diperlakukan baik kepada saudara ataupun selain saudara. Kita dengan orang yang lebih tua, ya, yang sama sekali kita enggak kenal, manggilnya apa? Mas, kan begitu kalau di sini. Mas mau kemana? Begitu. Kepada yang lebih muda, laki-laki atau perempuan, ya, saudara atau bukan, juga panggilnya dik. Dik mau kemana? Kan begitu. Jadi sama sekali ini bukan panggilan khusus kepada saudara yang ada hubungan mahram. Sehingga suami istri memanggil dengan panggilan itu boleh. Abi sama Umi. Panggilan Abi dan Umi, seingat saya Syekh As-Sa'di mengatakan makruh. Makruh. Ya kalau boleh, boleh. Makruh itu masih dalam lingkup boleh, hanya saja kurang disukai karena ya apa umum aslinya kan, aslinya kalau abi itu kan bapak saya, umi itu kan ibu saya, ya. Tapi kalau di masyarakat kita ya, itu masyarakat yang umumnya nggak ngerti bahasa Arab, panggilan seperti itu seringkali tidak melihat sisi makna. Tapi seperti kita mengatakan Pak sama Bu, ya kan? Ketika seorang istri memanggil bapak si suami Pak, maksudnya ya bapaknya anak-anak, ya kan? Bukan bapaknya dia. Si istri memanggil istrinya, si suami memanggil istrinya Bu, maksudnya ibunya anak-anak, bukan ibunya dia, ya kan? Nah, begitu pula ketika panggilan Abi dan Umi, sama sekali nggak memperhatikan mana asli biasanya, tapi maksudnya memperhatikan mana ini, seperti kita Pak dan Bu. Abi maksudnya ya, karena kita bahasa ajam ya, ya mau manggil abun ya jarang, abun kurang. Ya, Abi maksudnya ya bapaknya anak-anak itu, Umi ya maksudnya ibunya anak-anak itu, nggak ada maksud sama sekali ibu. Makanya kalau boleh, insya Allah masih kategori boleh, walaupun sebagian mengatakan ada unsur makruh. Apakah ada pembahasan dari para ulama tentang olahraga angkat besi atau fitness untuk laki-laki? Kalau sekedar olahraganya, wallahu alam, ya yang sebatas yang saya ketahui ya, boleh saja. Tapi yang masalahnya bukan dengan itu. Kalau kita punya alat itu di rumah kita sendiri, kita angkat besi, ya nggak ada masalah kan. Tapi kalau mau menjadi atlet angkat besi, ya ini yang jadi masalah. Kecuali antum boleh pakai gamis misalnya. Tapi kalau atlet angkat besi yang umum pakaiannya seperti itu, nah itu yang tidak boleh. Apalagi dengan halal yang lain yang tidak sesuai dengan syariat misalnya ya. Nah, jadi harus kita pahami antara yakni sekedar olahraganya angkat besi dengan mengikuti acara-acara olahraga angkat besi itu menjadi atlet angkat besi misalnya. Ada seseorang punya anak dua, usia 2 tahun dan 6 tahun. Belum sempat diakikahi, sekarang baru punya harta, mau diakikahi. Nah, boleh diakikahi sekarang setelah punya harta, boleh. Disebutkan bahwa dalam riwayat Nabi SAW mengakikahi dirinya setelah jadi Nabi. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.